Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari jalan beberapa sahabat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariba." Fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Dalam hadis ini kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwa Islam dimulai dalam keadaan asing, sebagaimana keadaan di Mekah dan di Madinah ketika awal-awal hijrah. Naam, ketika wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini, agama ini. Penduduk Mekah ketika itu terheran-heran, merasa aneh dengan sesuatu yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka terbiasa dengan adat istiadat penyembahan kepada berhala Lata, Uzza, Manat, Hubbal. Sehingga ketika mereka diseru oleh Rasul alaihi salatu wasalam agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mereka merasa aneh. Naam, awal kali muncul agama ini dalam keadaan asing. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, beliau yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu. Adapun penduduk secara umum, penduduk kota Mekah secara umum, mereka tidak membenarkan. Bahkan mereka menganggap aneh apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam pada masa itu. Naam, sampai berita ini tersiar di seantero kota Mekah. Naam, kondisinya demikian. Hanya segelintir orang yang menerima membenarkan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mengikuti apa yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kondisi awal kali Rasul alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk menyampaikan agama ini. Ya, Islam dalam keadaan ghariba, Islam dalam keadaan asing. Islam tidak diketahui dan tidak ada yang mengamalkan kecuali sedikit dari segelintir orang. Kemudian setelah itu apa? Sedikit demi sedikit, ya, manusia masuk ke dalam agama ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kemenangan yang besar, ya, di perjanjian Hudaybiyah. Ketika manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat kepada nabinya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni fathu Mekkah, dibukanya kota Mekkah, ribuan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Agama Islam ini luar biasa. Ya. Kota Mekkah ketika itu banjir dengan apa? Lautan manusia yang mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Tidak tersisa kecuali sedikit. Naam. Ini setelah Fathu Mekkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ya suratnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah engkau Muhammad dan memohon ampunlah kepada Allah, kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Naam. Berbondong-bondong kemudian apa? Disebar oleh para sahabat ke seantero dunia. Ya, dikirim ke Yaman beberapa para sahabat, diajarkanlah dinul Islam di sana. Kemudian merangsek ya masuk ke daratan Eropa, Romawi, sampai negeri kita ini. Walhamdulillah. Kita dilahirkan dalam keadaan apa? Orang tua kita memeluk agama Islam. Naam. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, wa sayaudu kama bada'a ghariba. Dan kelak nanti agama ini akan kembali asing sebagaimana awal munculnya agama ini. Jadi para ulama menjelaskan nanti di akhir zaman ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mulai banyak ditinggalkan. Mereka tidak lagi mengambil hadyu, tidak lagi mengambil bimbingan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Suatu kaum yang mereka mengambil sunnah bukan sunnahku, yang mereka mengambil petunjuk bukan petunjukku. Ini isyarah kata para ulama bahwa agama ini akan kembali asing. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan kembali asing. Karena banyaknya orang-orang yang apa? Menyimpang di dalam agama ini. Mereka tidak lagi mengambil petunjuk dari petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka tidak lagi mengambil sunnah dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatubalil ghuraba. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap berada di atas prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada di kalangan para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, manil ghuraba, siapa orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Kila alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah manusia yang mereka berbuat kerusakan. Yani mereka-mereka adalah ghuraba yang memperbaiki keadaan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, berupaya menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia yang mereka sudah mulai melupakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hum alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang dirusak oleh manusia. Naam. Ini akan ada nanti orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah dari sahabat Amr ibn Auf ibn Zaid al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nasu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqutu min ujurihim syai'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, yakni orang ini menjadi pelopor yang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia, kemudian manusia kembali mengikuti apa yang dihidupkan kembali dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam olehnya, maka dia akan mendapatkan ya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Ini keutamaan ya orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala beliau mengomentari hadis ini. Kata beliau, orang muslim yang paling utama adalah yang menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Ini afdol muslim. Naam. Khairun nas, sebaik-baik seorang, ya sebaik-baik kaum muslimin adalah mereka yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Naam. Betapa banyak dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang sudah mulai terkikis dengan apa? Dengan ya semakin dekatnya asratis sa'ah, dengan semakin dekatnya tanda-tanda hari kiamat yang besar, mulai terkikis. Ya manusia mulai lagi mereka tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kasih contoh. Di antara sunnah yang ditinggalkan oleh manusia adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Naam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya memerintahkan kita untuk mengucapkan salam, memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Namun belakangan-belakangan Seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Orang yang dia tidak kenal, dia tidak berikan salam padanya. Naam, ini mulai terkikis. Sunnah wa mengucapkan salam, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengatakan, ya, di masa itu, innahu sayati alannas zamanun, akan datang nanti suatu masa, yakunus salam fihi lil ma'rifah, ucapan salam itu hanya diucapkan kepada orang yang dia kenal saja. Adapun yang dia tidak kenal, dia tidak ucapkan salam. Padahal hukum asal mengucapkan salam itu kepada orang yang kita kenal dan kepada yang tidak kita kenal. Itu hukum asalnya. Kita mengucapkan salam. Ya, sebagian para sahabat, mereka apa? Datang ke pasar mengucapkan salam kepada para pedagang, baik yang mereka kenal maupun yang mereka tidak kenal, agar mendapatkan apa? Doa kebalikan dari yang dia apa? Sampaikan salam padanya. Tapi di akhir zaman orang-orang hanya mengucapkan salam kepada apa? Kepada orang yang dia kenal saja. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan min asratis saah, termasuk tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat sughra. Ayyamurra ar-rajulu bil masjid la yusalli fihi. Tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang melewati masjid yang dia tidak pernah sholat di sana, di masjid itu. Wa an la yusallim illa ala man ya'rifuhu. Tidaklah dia mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang dia kenal saja. Yang tidak dia kenal, dia tidak ucapkan salam. Ini kata Rasul alaihi salatu wasalam, min asratis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, salam sudah mulai apa? Dikelompok-kelompokkan. Kalau bukan kelompoknya, dia tidak mau mengucapkan salam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara secara umum. Ya, afsus salam liman arafta wa man lam ta'rif wala wa man lam ta'rifhu. Sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Itu hukum hasilnya mengucapkan salam kepada ya manusia secara umum. Ya, kecuali kita sudah tahu ketika kita ya ucapkan salam kepada dia ternyata dia non muslim, bukan seorang muslim, maka Rasul alaihi salatu wasallam melarang kita memulai salam kepada dia. La tabda'u bis salam al yahud wan nasara. Jangan kalian mengucapkan lebih dulu salam kepada orang-orang Yahudi wan Nasara. Kalau sudah jelas identitasnya. Kalau belum jelas identitasnya, sebarkan salam. Afsus salam bainakum. Hukum asalnya demikian. Namun sunnah ini sudah mulai apa? Terkikis. Subhanallah. Sampai demikian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, menyatakan min asratis saah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yaitu apa? Manusia menyebarkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Innahu sayati alan nas zamanun. Akan datang nanti suatu masa, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kadang kita rasakan juga ketika kita singgah di suatu masjid, ada orang yang mengucapkan salam hanya kepada yang dia kenal saja, yang kita yang mereka tidak mengenali kita, tidak memberikan salam kepada kita. Nah, maka di sini anjuran bagi kita untuk apa? Untuk mengucapkan salam kepada siapa saja, orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Nah, karena Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain menyebutkan ayyul islami khairun. Amalan Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Qala tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Naam, ini sunnah yang mulai terkikis. Ya. Sunnah di tengah-tengah kita yang tidak membayar kita apa mengamalkan sunnah ini, namun sudah mulai terkikis. Nah, kita ingat sabda Nabi SAW tadi, ya, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, fa'amila bihan nas, kemudian diikuti oleh manusia mengamalkan apa yang dia menjadi pelopornya, maka apa? Kana lahu mislu ajri man amila biha, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia dari menghidupkan sunnahnya Nabi SAW. La yang kusumin ujurihim syai'a, tidak akan terkurangi sedikit pun pahala-pahala mereka, terus mengalir. Naam, keutamaan. Jadi akan mendapatkan apa? Ya, pahala sebanyak orang yang mengikuti jejaknya dia dalam menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan pelit-pelit dalam mengucapkan apa? Salam kepada orang lain. Assalamualaikum. Isi Pak, assalamualaikum, dari mana Pak? Ditanya, ditegur, ya, disampaikan salam kepada dia. Dan ucapan salam itu apa? Mengandung doa. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan meliputi kalian, melimpah kepada kalian. Waalaikumsalam, demikian juga kepada kalian. Doa. Ya, jangan apa? Jangan kita apa bahasanya? Males-males mengucapkan salam kepada orang yang kita apa? Tahu. Artinya kita tahu itu ada orang asing bahkan. Ya. Kita apa? Ucapkan salam kepada dia terlebih dahulu. Assalamualaikum, ada perlu apa, Bapak? Barangkali ada yang bisa saya bantu. Nah, kalau seandainya kita ya adalah orang pertama yang menghidupkan sunnah ini kemudian diikuti oleh manusia, maka kita banyak mendapatkan pahala-pahala. Naam, ini diantara sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulai terkikis. Juga mungkin masalah siwak. Ya, sangat jarang sekali kita apa mendapati orang yang siwak. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli alwudu. Dalam riwayat yang lain, inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali dia berwudu. Dalam riwayat yang lain, setiap kali dia mau salat. Antum coba lihat aja, ada daurah di mana-mana, berapa orang yang pakai siwak? Iya. Nah, berapa orang? Hanya segelintir saja. Nyari siwaknya di mana? Iya, orang-orang yang jualan ada masih. Harganya 5 ribuan, 7 ribuan. Nah, ini juga termasuk sunnah dari sunnah-sunnah yang mulai apa? Ditinggalkan oleh manusia. Al-muhim fa barakallahu fikum. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan, isbiru, bersabarlah kalian wahai para pecinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling sedikit jumlahnya dari kalangan manusia, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa mereka? Ahlul athar, ahlul hadis, ahlus sunnah. Naam, maka kalau kita menisbahkan diri kita kepada salafiyin, kepada ahlus sunnah, kitalah orang yang terdepan dalam mempelopori, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama ya juga menyebutkan fawaid, faidah-faidah seorang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia akan mendapatkan beberapa faidah. Di antaranya dia akan mendapatkan mahabbatullah tabaraka wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang disunnahkan sehingga aku mencintai dia. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Naam, kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat bahwa bendera perang ini besok aku akan berikan kepada seseorang yang Allah mencintai dia dan dia cinta kepada Allah. Para sahabat ketika itu enggak bisa tidur di malam hari. Siapa gerangan kira-kira? Karena apa? Hadiahnya adalah ya, apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa yang memegang bendera ya perang nanti adalah orang yang Allah mencintai dia dan dia cinta kepada Allah. Enggak bisa tidur para sahabat ketika itu. Di malam harinya, pagi harinya mereka bergegas semuanya. Ya, menampakkan apa? Dirinya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan harapan Rasul alaihi salatu wasallam akan menunjuk dia. Demikian juga dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai mengatakan, "Tidaklah aku punya keinginan untuk menjadi pemimpin kecuali pada hari itu." Kenapa? Karena ya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan orang yang memegang bendera itu nanti akan ya mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah. Allah cinta kepada dia. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku ya dengan perkara-perkara yang nawafil, perkara-perkara yang disunnahkan sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ambil kesempatan ini. Naam, mendapatkan pahala yang terus mengalir ya dari orang-orang yang mengikuti dia, dan juga di sisi lain dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salaf, mereka apa? Sangat-sangat antusias ya ketika ada berita-berita yang berisikan ya dengan ya perkara-perkara ini. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu antakuna minas sabbaqina ilal khairat al musari'ina ilal a'mali salihat. Faidah dari orang yang menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus lagi di masa-masa yang penuh dengan apa? Ya, penyimpangan-penyimpangan. Di masa-masa manusia sudah tidak lagi mengenal ya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, antakuna minas sabbaqina ilal khairat, agar Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang bersegera dalam mengambil kebaikan-kebaikan. Naam. Wal musari'ina ilal a'mali salihah, dan orang-orang yang musari, bergegas menuju amalan-amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Tsumma awrasnal kitaba," kemudian kami wariskan Al-Kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. "Alladzina astafaina min ibadina," kepada hamba-hamba pilihan kami, itu orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga golongan dari kalangan orang-orang yang beriman. Yang pertama, wa minhum dzalimul li nafsi, ada dari kalangan mereka yang masih mendzalimi dirinya. Yani apa? Wa huwa al mufarrid fil wajibat, mereka yang meremehkan perkara-perkara yang diwajibkan. Masih dia muslim, tapi apa? Salatnya masih bolong-bolong. Duhur asar hilang, maghrib isyanya ada di masjid, subuh gak kelihatan lagi. Zalimul nafsi, dia masih mendzalimi dirinya sendiri, masih menceburkan dirinya dalam kubangan dosa-dosa dan maksiat. Hari ini sadar, besok kita lihat sudah di kedai tuak, mabok lagi dia. Muslim dia. Kita tidak katakan dia kafir karena ya meminum khamar kalau dia meyakini haramnya khamar, dia masih muslim. Dia yakin khamar itu haram. Naam. Masih muslim dia. Kalau sudah sadar, sholat dia. Naam. Masih dia apa? Udut, tahu udut, merokok. Ya, padahal di rokoknya saja sudah ada tulisannya apa? Merokok bisa membunuh. Sama dengan ayat apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Hampir sama maknanya. Ya rokok itu bisa membunuh kalian. Masih dia apa? Kelepas. Dzalimul nafsi. Dia masih mendzalimi dirinya sendiri. Muslim dia. Tidak kita katakan dia apa kafir. Muslim dia. Naam. Ya kadang-kadang kalau kita tawarin umroh, dia ya ikut bareng kalau memang dia punya apa? Punya harta kan? Ya umroh dia. Di Mekah luar biasa dia. Subhanallah khusu. Pulang-pulang ya kayak gitu lagi nanti. Haji berangkat, masya Allah sampai nangis-nangis mungkin ke Baitullah pertama kali. Pulang udah lain lagi. Kerudungnya dibuka apa segala macam. Umbar lagi apa? Ya keduniawiaannya. Demikian. Ya ini masih dari kalangan kaum muslimin. Faminhum dzalimul li nafsih, di antara mereka masih ada orang-orang yang menceburkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sehingga mereka dikatakan dzalimul li nafsih, masih mendzalimi dirinya sendiri. Ya, mufarrid fil wajibat, meremehkan perkara-perkara yang diwajibkan. Lah kalau perkara-perkara yang diwajibkan saja sudah dia apa? Remehkan, bagaimana dia akan melaksanakan apa yang sunnah-sunnah? Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Wa huwa al-muqtafi bi fi'lil wajibat, yaitu mereka-mereka yang hanya mencukupkan melakukan melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan saja. Salat-salat yang wajib saja itu sudah berat bagi dia. Alhamdulillah dia sudah melaksanakan salat. Sunnahnya belum. Apalagi sunnah rawatib, ya sebelum duhur, setelah duhur, sunnah rawatib, ya qobliyah atau ba'diyah. Lawang sholat saja dia sudah apa? sudah berat, ya sudah berat dia melaksanakan sholat subuh kadang, aduh ya Allah subuh, tapi ya dia sholat, walhamdulillah masih sholat dia. Al-muqtafi bifi'lil wajibat. Demikian juga puasa, puasa ya aduh mau datang lagi Ramadan. Bukan dia dia senang tapi sedih dia, aduh datang lagi Ramadan. Tapi dia puasa, puasanya bisa full, walhamdulillah. Disuruh puasa nanti apa namanya Sawal moh, udah berat. Lah wong puasa apa Ramadan saja berat bagi dia. Dia hanya mencukupkan perkara-perkara yang wajib saja sudah. Alhamdulillah sudah untung dia melaksanakan apa? Yang wajib-wajib, alhamdulillah. Pertengahan ini. Naam. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Kelompok yang ketiga dari kalangan kaum muslimin, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan-kebaikan, bersegera untuk mengambil amal-amal saleh. Wa huwa alladhi addal wajibat wa hafadha 'alayha wastaktsara minan nawafil wa raghiba an wa raghiba fiha. Wa minhum sabiqun bil khairat adalah mereka-mereka yang menunaikan kewajiban-kewajiban, menjaga kewajiban-kewajiban tadi itu dan memperbanyak ya amalan-amalan sunnah, wa raghiba fiha, dan senang dengan amalan-amalan sunnah ini. Tinggal kita lihat dari mana kita dari tiga golongan itu. Dhalimul li nafsi, muqtasid au sabiqun bil khairat. Kalau sabiqun bil khairat masuk dalam kategori orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dia apa? Meminta kepada Allah agar Allah memasukkan dia kepada golongan orang-orang yang sabbaqina bil khairat al-musari'ina ilal amali salihah. Dia minta kepada Allah agar digolongkan kepada orang-orang yang sabiquna bil khairat, bersegera untuk mengambil amalan-amalan akhirat, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa? Ya, mempelopori apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga disebutkan oleh para ulama diantara mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa sunnah itu akan menjadi tarqa manaqasa minal faraid. Menjadi tarqa, apa tarqa? Penambal dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Bisa jadi kita dalam melaksanakan kewajiban ini apa? Kurang. Pahalanya sedikit. Puasa contohnya. Ya, puasa siang-siang ngomongin orang. Iya kan? Puasanya sah apa enggak? Sah. Pahalanya? Hah? Pahalanya berkurang. Enggak sabar nonton TV, ya kan? Di apa namanya di dalam TV itu ada ya, perempuan-perempuan yang nggak pakai kerudung lah, aurat-auratnya apa jelas, malah di apa melek matanya kalau kayak gitu. Nah sekarang TV-nya bisa dibawa sih. Ya bisa dibawa TV-nya sekarang kemana-mana. Kalau zaman dulu TV-nya hitam putih, sehingga masih apa rabun mungkin ngelihatnya. Kalau sekarang udah canggih, kayak aslinya persis TV-nya gede gitu kan, persis gedenya ya kayak orang hidup. Naam. Lah, ketika dia puasa sunnah, ya ini bisa jadi sebagai penambal dari kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Sholat. lagi sholat ngelantur pikirannya, jasadnya di apa, di soft, tapi pikirannya apa, keluar. Iya enggak? Padahal kita apa, diperintahkan untuk khusyuk dalam sholat. Lah ini kan jelas apa, jelas berkurang pahala yang dilakukan, ya apa yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kewajiban tadi itu. Iya enggak? Ya sholat ngantuk. Ya macam-macam orang. Makanya di dalam satu shaf itu semuanya sholat sama, tapi apa, pahalanya berbeda-beda. Tetap dia mendapatkan keutamaan, tapi pahalanya berbeda-beda. Nah, ketika dia selesai melaksanakan sholat wajib, dia apa, melaksanakan sholat ba'diyah, sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah mutlak, ini akan menjadi penambal kekurangan-kekurangan yang ada pada perkara-perkara yang wajib yang dia laksanakan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Ya, amalan pertama yang akan dihisab nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah salatnya. Salatnya yang pertama kali akan dihisab. Fa in kana atammaha kutibat laha tammatan. Kalau sholatnya sempurna, maka ditulis baginya kesempurnaan. Wa in lam yakun atammaha, kalau tidak sempurna, ada bolong-bolongnya, qala Allahu li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu fatuk ya fatukmilu nabiha faridatahu. Naam. Lihat oleh kalian, apakah kalian mendapati pada hambaku itu ya perkara-perkara yang sunnah, sehingga perkara sunnah ini bisa menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan. Unduru, lihat, ada enggak amalan-amalan sunnah yang dia apa, laksanakan. Kalau ada, ah, sebagai penambal. Alhamdulillah ada, alhamdulillah ada, ditambal. Ini keutamaan ya melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaannya luar biasa. Naam. Sehingga barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semangat. Wabil khusus masa-masa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu di kita hari ini terasa sekali apa yang beliau sampaikan. Naam, innahu sayati 'alan nas zamanun, akan datang nanti suatu masa ya yang manusia apa, tidak lagi mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita yang ya masih sampai hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatut taufik, bisa mengenal Islam dan juga apa, bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pelajari dengan baik. Apa yang telah kita ketahui, amalkan sedikit demi sedikit. Naam, amalkan apa yang telah kita ketahui sedikit demi sedikit. Semoga itu apa, menjadi kebaikan buat kita. Satu, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ada orang yang mengikuti, ya ternyata kita menjadi pelopor dalam menghidupkan sunnah itu. Kemudian ada orang yang mengikutinya, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya. Misalkan di kampung ini belum ada orang yang apa, ya afsus salam, menyebarkan salam, sempatan untuk apa, menjadi pelopor menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ahya sunnatan min sunnati, ya, barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku dari sunnah-sunnahku, kemudian apa, manusia mengamalkannya, mengikuti apa yang dia hidupkan dari sunnahku, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang melaksanakannya setelah dia, dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahala-pahala itu untuknya. Maka di sini ada motivasi, ya, ada dorongan, ya, ada penyemangat buat kita menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kita tidak usah minder, tidak usah minder. Jangan takut dalam menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, betul, ketika kita menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam itu akan mendapatkan apa? Sedikit cobaan. Naam, sedikit cobaan-cobaan. Mungkin nanti kita akan dikatakan demikian oleh masyarakat. Lah, bas, tidak mengapa. Yang penting kita mendapatkan predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa? Mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita apa? Inginkan. Naam, fabarakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Atau sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tafadhol. Iya. Salam saja, selama itu tidak mengandung fitnah. Assalamualaikum. Labas. Selama itu tidak apa? Mengandung fitnah kita kepada dia. Cukup kita sampaikan salam kepada dia. Labas. Kita ada lagi pertanyaan. Gimana? Kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza apa namanya? Apabila al-yahud yabda bisalam, memulai mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah alaikum." Cukup alaikum. Misalkan kita samar dengarnya assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum maknanya apa? Kebinasaan buat kalian. Maka dijawab alaikum juga untuk kalian. Ada kisah, ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu apa? Melihat ada beberapa orang Yahudi mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian orang Yahudi ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengar di balik, ya, kamarnya. Kemudian apa? Ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, assalamualaikum walaknah wa ghadiballah. Kebinasaan buat kalian, laknat Allah dan kemurkaan Allah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar ini, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah. Biasa kalau wanita itu apa? Lebih mengedepankan perasaan. Biasanya kalau udah pakai perasaan, ya laki-laki sudah kelepek-kelepek. Ini, kayak perasaan. Wah, ini Rasul kan, apakah kau tidak mendengar tadi orang, ya, mereka mengucapkan assalamualaikum? Aku dengar, aku udah balas alaikum. Cukup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu ar-rifqa. Allah menyukai kebaikan, ya, keindahan di segala urusan-urusan. Enggak usah kamu tambah-tambahin kayak gitu. Aku dengar apa yang mereka sampaikan. Aku sudah jawab alaikum. Jadi kalau ada orang Yahudi wa Nasara, ya, atau non-muslim yang lainnya mengucapkan salam kepada kita, alaikum jawabnya. Jawabnya alaikum. Dan kalau kita mau mendoakan dia dengan doa-doa mendapatkan hidayah, boleh semasa dia masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. Hadakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. Boleh. Selagi dia masih hidup. Kalau sudah meninggal, enggak boleh. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tafadhol. Enggak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga saya minta dimaafkan kalau ada sedikit menyinggung kata-kata. Nah, karena ini keterbatasan dari apa kosakata atau perbendaharaan kata yang saya miliki. Wallahu taala alamu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.